musik Puenak Le Enis Production. Wis nasibe kutu koyo ngene, duwe bojo kok ra tau ngepenake, seneng muring omongane sengang, kutu tak trimo bojoku pancen galang. Terima kasih.